أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة عزكم الله جميعا. Masih kita membahas ya, An-Naqidul Khamis, pembatal Islam. Jadi perbuatan, apakah itu ucapan, keyakinan, bisa menghancurkan amalan dia dikarenakan menyelisihi yang Allah perintahkan, menyelisih Al-Quran ataupun menyelisih Al-Hadith yang Rasulullah SAW ajarkan. Pembatal yang kelima yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yaitu man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul SAW walau amila bihi kafar. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu barang siapa yang dia itu membenci terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu dari tuntunan Rasulullah SAW dia benci, sekalipun dia mengamalkannya, mengerjakan amalan saleh, mengerjakan sholat, puasa, atau ibadah yang lainnya, tapi ada satu atau dua dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dia benci, ya, dia tidak setuju, maka dia sudah terjatuh kepada al-kufur, kekufuran. Ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya, tentang makna dari kata syai'an. Ya, syai'an itu artinya sedikit. Ya. Tidak harus banyak, ya, artinya sedikit saja kita menyelisihi atau membenci dari apa yang datang dari ajaran Rasulullah SAW, maka dia sudah terjatuh kepada kekufuran. Dan sebelumnya kita sudah bahas tentang contoh ya, orang-orang yang dia itu membenci. Yang man idza khalafat ahwa'ahum wa ma yashtahuna min al-mu'amalat. Contohnya apabila orang tersebut ya, menyelisihi ya, dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, artinya tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tentunya dia akan mengucapkan suatu ucapan yang jelek, atau bisa jadi dia tidak bisa mengucapkan, cuman di dalam dirinya itu bahwasanya hal tersebut tidak bisa diakui oleh dirinya. Sebagaimana yang sekarang terjadi, yaitu permasalahan riba, yang sebetulnya orang paham bahwa itu adalah haram, namun begitu banyak manusia, orang-orang yang mereka itu terjatuh kepada permasalahan ini, dan tidak sedikit dunia juga hancur disebabkan apa? Dia bergelut dengan masalah riba. Ya, alhamdulillah, yang tadinya hartanya halal dia dapatkan, kemudian dia terjatuh kepada permasalahan riba, apakah itu dari sifat pinjam-meminjam atau yang lainnya, maka bisa hancur seluruh hartanya dan agamanya. Ya dan bila, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Ya. Karena di dalam jual beli itu terdapat barokah. Adapun di dalam riba itu akan menghancurkan, membinasakan dirinya, dunianya, dan akhiratnya. Iya dan juga. Kemudian juga di antara contoh yang konkret, yaitu wa fi qadaya al-mar'ah. Ya, permasalahan al-mar'ah, ya, yaitu wanita. Lamma kana al-Islam qad wada'a dawabitan lil-mar'ah. Ketika al-Islam, ya, syariat Islam ini sudah meletakkan bagaimana ketentuan dari ahkam, ya, hukum-hukum, ya, al-mar'ah linisa, perempuan. Tukhalif ma'alihi al-mar'ah fi umam al-kufar wal-ibahiyah. Karena tentu saja berbeda, ya, dengan apa yang ada di dalam undang-undang atau ketentuan atau peradaban orang-orang kafir, umamul kufur wal ibahiyah, ataupun juga yang sekarang sering digembar-gemborkan yaitu emansipasi. Jadi tidak sedikit orang yang menyatakan dirinya itu mungkin memiliki intelektual yang tinggi, sehingga tidak heran wanita itu sampai memiliki pendidikan atau mengenyam pendidikan yang begitu tinggi, ya, mungkin sampai tingkat S2, ya, magister ataupun S3, doktor, bahkan ada juga yang profesor, ingin menyamai ar-rijal, laki-laki, ataupun juga bisa jadi ingin menguasai. Dan ini tukhalif anil Islam. Tentunya hal ini bisa menyisihi al-Islam. Kalau dia belajar sampai tingkat tinggi, labas. Tapi kalau dia ingin menguasai, ya, ingin disetarakan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena al-Islam sudah menentukan. Sara kathir, kathirun miman yada'una al-Islam yakrahuna al-ahkam al-syar'iyyah al-muta'alliqa bil-mar'ah. Miman yada'una al-Islam. Jadi mereka itu yang mengaku bahwa dirinya itu Muslim. Ya, saya itu Muslim. Jadi masih banyak orang yang mengaku dirinya Muslim, akan tapi yakrahuna al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil mar'ah. Tapi mereka juga membenci, ya, tidak senang dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan al-mar'ah, dengan kewanitaan. Wa min dalika munadatihim bi musawa al-mar'ah bir-rijal bir-rajul fil mirats wal a'mal wa fi ma huwa min khasa'is ar-rijal. Jadi mereka mengkampanyekan apa? Ingin disetarakan antara wanita dengan apa? Dengan pria, dengan laki-laki. Apakah itu dalam sisi warisan? Dan ini sudah terjadi. Warisan dianggap sama laki-laki dengan perempuan, padahal beda. Tinggal dia posisinya di mana? Apakah dia sebagai atau sebagai atau sebagai bint? Itu beda. Ya. Mungkin yang satu dapat 1/4, setengah, atau 1/3. Ya. Kalau laki-laki itu dia lebih banyak, bisa jadi 2 kali dari wanita, ya, dari sisi mendapatkan harta warisan. Ya. Artinya lebih banyak. Apalagi kalau posisi sebagai iban, anak, laki-laki, itu asobah seluruhnya. Artinya, misalkan dia punya bin, berarti kalau bin itu setengah, berarti yang laki-laki apa? 1. Nah, itu beda, dari sisi warisan saja sudah beda. Tapi di sini ingin disamaratakan. Berarti kalau dia menyetarakan itu, ada hak yang mesti tidak dipenuhi. Asalnya itu untuk hak rijal, ya, ar-rajul, laki-laki, tapi diambil bagiannya untuk apa? Wanita. Karena ingin disamakan, ya. Kemudian juga apa? Wal a'mal, dari sisi pekerjaan. Ya, kan sedikit wanita ingin dipekerjakan sama dengan apa? Pria, ya. Padahal pada asalnya perempuan itu tidak boleh bekerja keluar, ya. Apalagi di situ sudah mutabar rijat, ya. Artinya tidak berhijab lagi, bahkan pakaiannya juga ya dan billah musibah, ya. Musibah. Maka tidak heran, ya, banyak sekali terjadi perselingkuhan ataupun juga pergaulan bebas, ya, pelecehan seksual dan sebagainya. Itu dikarenakan tadi, ya, ingin al-a'mal itu musawi baina al-mar'ah war-rajul, ya, artinya ingin menyamakan antara laki dengan perempuan. Maka tidak heran terjadilah pergaulan bebas dan sebagainya, kerusakan-kerusakan, ya, yang mana ini menentang dari syariat Islam. Kemudian juga wala yuriduna ayyakuna bainar rajul wal mar'ah fariqun abada. Bahkan mereka menginginkan apa? Antara ar-rajul wal mar'ah tidak boleh beda, harus sama. Dari sisi semua hal itu harus sama. Padahal al-mar'ah itu apa? Dia itu dari si akal wad-din itu nakis, kurang, ya. Kurang dari si akalnya dan juga dari si apa? Agamanya. Li'anna al-gharab sawu an-nisa ma'ar rijal. Ya, karena produk-produk barat, ya, artinya orang kufar, ya, mereka menyamakan antara wanita dan laki-laki. Al-qaddamu an-nisa ala rijal, bahkan lebih mengedepankan siapa? Wanita, ya, dibandingkan laki-laki. Iya dan billah. Ma fahum yuriduna ayalhaqu bi raqbi al-ghurb al-kafara. Nah, orang-orang yang tadi yad'una al-Islam, yang mengaku dirinya adalah seorang muslim, tapi fahum yuridun ayalhaqu bi raqbi al-ghurb al-kafara. Ingin mengadopsi, ya, pemikiran-pemikiran ataupun tradisi dari orang-orang barat, itu orang kafir. Wala yuriduna ayyatamayyaza an-nisaa 'anir-rijal. Jadi tidak mau dibedakan, ya, antara wanita dengan laki-laki. Karena ini adalah produknya siapa? Produknya orang kafir, ya. Orang sekuler, orang komunis dan sebagainya. Memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak, yang bisa menghancurkan kehidupan manusia secara umum. Jadi wala yuriduna ayyatamayyaz an-nisa 'anil rijal fima yakhus an-nisa. Jadi tidak ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan. Wala yuriduna ayyakuna mirathuha nisfu mirathil rijal. Dan juga tidak menginginkan apa? Warisannya itu setengah dari laki-laki. Enggak mau, harus sama. Wala yuriduna an takuna dia tuan nisfu dia rijal. Dia ar-rajul. Demikian juga diahnya. La yardaun an takuna syahadatuha ala nisf min syahadah ar-rajul. Kemudian juga persaksian yang juga ingin sama. Padahal sudah ditetapkan bahwasanya persaksian wanita itu 2:1. Jadi kalau misalkan laki-laki bersaksi satu orang, ya, misalkan orang berzina, itu 4 saksi laki-laki. Berarti kalau wanita berapa? 8. Nah, Jadi satu banding dua dari sisi persaksian. Kama jaa bihi asyara al-mutahhar. Wallahu khalaqal mar'ah wal rajul wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala ma yaliku bir rajuli wal mar'ah. Sebagaimana diterangkan di dalam syariat al-mutahhar yang suci, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita dan juga menciptakan pria, dan dia mengetahui mana yang pantas untuk laki-laki dan juga layak untuk apa wanita. Wa min dalika al-hamala asy-syani'ah 'ala al-hijab. Kemudian contoh yang lainnya. Ya, artinya di situ penentangan-penentangan mereka itu begitu kuat, dan itu muncul bukan dari orang kafir, tapi justru dari apa? Orang-orang muslim. Ya, bukan dari orang kafir. Ya. Karena mereka tidak mempelajari al-Islam. Sedangkan orang muslim itu mempelajari. Cuma di situ dia ingin tadi yalhaku, ingin mengadopsi pemikiran orang-orang barat itu dimasukkan ke dalam Islam. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak akan bisa. Karena tidak akan sama ashabul jannah wa ashabul nar. Tidak akan sama penduduk neraka dan penduduk surga. Nah, jadi alhamat asyari ala hijab. Ada orang-orang yang ingin tadi mengkampanyekan apa? Bahwasanya al-hijab itu tidak pantas, tidak layak. Ya. Karena ini bisa jadi tidak akan setara antara laki-laki dengan pria. Ya. Asy-syani'ah 'alal hijab. Itulah jeleknya mereka, mengkampanyekan kejelekan, kerusakan-kerusakan tentang hijab. Wa tandid bih wa bi adillah asy-syar'a allati ja'at bil hijab. Bahkan tidak sedikit juga mereka apa? Menentang dengan keras dari dalil-dalil yang sudah diterangkan di dalam ayat atau hadis tentang hijab. Wa in istata'u tad'ifuha. Dan kalau misalkan itu mereka lemahkan, ya, mereka usahakan hadis tersebut lemah. Ya. Biasanya orang-orang sekuler ataupun punya pemikiran-pemikiran yang rusak, ya, karena dia sudah masuk pemikiran-pemikiran apa? Kafarah dari orang kafir. Itu tidak sedikit, ya, menghilangkan, mendhaifkan, ya, ataupun juga meniadakan dari hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Lam ya'lu jahdan walamma lam yastati'una dari. Akan tapi sekalipun dia itu bersungguh-sungguh untuk menolak, menentang dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul SAW, itu mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu, akan terbantah. Rahu yu'awwilu laha. Sekalipun mereka berusaha untuk menta'wil, ya, bagaimana agar maknanya itu tidak kesana, dipalingkan. Ya, karena mungkin ini hadisnya tidak bisa lagi didhaifkan istilahnya, karena sudah masyhur atau sudah mutawatir. Maka mungkin dita'wil dengan ta'wil-ta'wil yang tidak mengarah ke situ. Disesuaikan dengan hawa nafsunya. Wa yafassirunaha ala ghairi tafsiriha. Artinya mentafsirkan, ya, dengan yang tidak sesuai dengan tafsir yang benar. Ghairi tafsiriha. Wa ala ghairi muradillah wa rasulih sallam. Dan juga tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi ada orang yang mereka itu ada ayat, ada hadis, kemudian tidak dibantah atau tidak dibuang, hanya saja di situ diambil, ya, dengan tafsiran-tafsiran atau ta'wilat-ta'wilat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Mereka bahkan mereka mempelajari lughatul arabiyah, mempelajari usul, bahkan mempelajari hadis, itu bukan dalam rangka apa? Mencari kebenaran. Ya. Ada orang-orang yang mereka itu di dalam hatinya pengikulu bimzib fayattabi'una ma tasyabaha minal fitnah. Sudah ada penyakit di dalam dirinya, bukan mencari kebenaran tapi menimbulkan apa? Fitnah, syubhat-syubhat. Ya. Artinya dikasih syubhat lagi. Ya. Berapa banyak orang yang seperti ini? Ya. Artinya dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, tapi dengan pemahamannya sendiri. Ya. Tidak dengan pemahaman apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in. Tidak. Tapi ditafsirkan, ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan zamannya, agar dia bisa laku, agar dia itu bisa diikuti orang lain, agar dia dan sebagainya. Jadi dia tidak mau orang lain itu tidak mengikuti dia. Artinya yang ingin dia itu diridai oleh manusia. Itu bisa jadi karena keinginan hawa nafsunya, ingin harta, ingin jabatan dan sebagainya. Nah, jadi menjual agamanya mungkin hanya ingin mendapatkan sedikit dari dunia. Iya dan bila. Maka wa yafsirunaha ala ghairi tafsiriha wa ala ghairi muradillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mentafsirkan tidak sesuai dengan tafsir benar ataupun juga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, semakin jauh, semakin melenceng. Alaysa hadha min karahah ma anzalallahu ala rasul sallallahu. Bukankah yang demikian itu termasuk orang yang dia itu membenci apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Jadi hal-hal tersebut saja sudah menjatuhkan dirinya kepada jurang kebinasaan. Artinya dia membenci terhadap apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Dikarenakan dia mentakwil tidak sesuai dengan takwil yang benar. Ya. Apakah masalah hijab atau masalah yang lainnya? Atau masalah asma sifat? Ya, dia takwilkan. Ya. Nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, Allah memiliki nama dan sifat. Kemudian orang-orang yang dia itu mentakwil, artinya meniadakan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, disebabkan apa? Dia menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Allah memiliki sifat mendengar, makhluk juga memiliki sifat mendengar. Akhirnya dinafikan. Oh, tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Padahal pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk itu berbeda. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Dia ta'wil. Ya. Dan berbagai macam ayat-ayat dari asma sifat itu dita'wil. Dan tidak sedikitnya orang yang terjatuh kepada hal ini. Nah. Wahada minal umur allati haddathat al-an fil mujtama. Dan ini terjadi ya, di zaman sekarang ini. Wa dhahara fi maqalatihim wa mujadalatihim wa muhawaratihim. Artinya semua nampak, kelihatan di dalam komentar-komentarnya ataupun diskusi-diskusi mereka, perbincangan-perbincangan mereka. Ya. Antum lihat berapa banyak dari acara, apa itu istilahnya, dari acara televisi atau yang lainnya, itu tidak sedikit yang mereka itu membicarakan apa? Tentang kejelekan dari syariat Islam, menentang hukum had. Ya. Wah, ini zalim, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ya. Misalkan orang mencuri harusnya dipotong. Ya. Kalau dia melebihi rubu dinar. Atau orang yang menikah kemudian berselingkuh harusnya dirajam. Pasti mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Diperbincangkan. Dan perbincangan mereka itu tidak lain itu ingin menyelisihi Al-Quran wassunaya dan billah. Dan justru orang itu ada orang Islam sendiri, ya, orang Islam sendiri yang bicarakan hal tersebut. Nah, wa dhahara fi maqalatihim wa mujaladatihim wa muhawaratihim. Demikian permasalahan hijab juga demikian diperbincangkan oleh mereka. Karena adalah kalau hal tersebut adalah tradisi orang Arab. Jadi mungkin di negara kita mungkin tidak harus. Ada seperti itu ucapan-ucapan mereka, komentar mereka. Dan tidak sedikit orang yang menerima ya, pegawai ya, pegawai wanita. Ya, artinya tidak diperbolehkan apa? Hijab, apalagi sampai seluruh. Ya, semuanya ditutup. Lebih tidak mau lagi. Apa? Jilbab yang biasa aja itu tidak mau, apalagi sampai menyeluruh. La yuriduna ay farriqu baina farraqallah. Ya. Karena mereka tidak menginginkan apa? Sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan, ya, apa yang ada pada laki-laki dan wanita. Wallahu taala farraqa bainal mu'minin wal kufar. Demikian juga mereka tidak ingin membedakan antara apa? Antara kaum mukminin dan juga orang kafir. Ya. Ini. Jadi banyak sekali perbincangan atau dikumpulkan semua. Semua agama, ya, di dalam satu wadah. Ya, artinya di situ ingin menyatakan bahwasanya semua agama itu adalah sama. Nah, itu perkara-perkara yang batil. Artinya nampak, ya, di dalam diskusi ataupun di dalam apa? Perbincangan mereka itu menginginkan agar tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang-orang mukmin. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah membedakan bainal kufar wal mukminin. Ya, wa farraqa bainal mukminin wal yahud wan nasara. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah membedakan antara orang mukmin, orang Yahud dan juga orang Nasara. Wahum yaqulun, namun mereka berbeda pandangan. Mereka mengatakan apa? La farq baina al-mu'minin wal yahud wan nasara. Kulhum mu'minun. Nah, lebih parah lagi ucapan mereka, tidak ada bedanya antara orang-orang yang beriman dengan orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Semuanya sama karena mereka itu semuanya mu'minun. Ya, agama samawi istilah mereka. Ya. Karena kitab yang diturunkan itu dari Allah. Padahal itu sudah mansukh, ya. An-Nasara wal Yahud itu sudah semuanya sudah dimansukh, ya. Sudah dihapus. Tidak boleh mereka itu menjalankan syariat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Semuanya harus mengikuti apa? Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mungkin sebelum datangnya Rasul SAW ketika Nabi Musa ada, itu mengikuti kitab Taurat atau Nabi Isa ada, mengikuti kitab apa? Injil. Namun ketika Nabi Muhammad SAW ada, maka semua agamanya sudah dihapus. Tidak boleh menjalankan syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal yahudu wan nasara ahlu kitab. Dan orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah ahli kitab. Walahum ahkam khasah. Mereka itu memiliki hukum-hukum yang khusus. Lakin la yusawuna bil mu'minin. Akan tapi tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang beriman. Wala yusawi dinin nasara wal yahud bidinil islam. Dan tidak sama agama Nasara dengan agama Yahud dan juga agama Islam. Dinul islam wal haqqu wahda. Dan agama Islam itu adalah hak. Agama yang benar cuma satu, tidak bisa ini antara Yahudi, Nasara dengan Islam itu disatukan. La. Cuma satu. Wali sabihi dinil Yahud wan Nasara. Bahkan agama Nasara dan Yahudi aja itu berbeda. Wa in kana lahum ahkam khassah yamtazuna bi alal kafarat wal akharin walakin laysa ma'na hada an nusawi dinin bi dinil Islam. Sekalipun mereka itu memiliki hukum yang khusus yang bisa membedakan antara al-kafarah al-kharin, ya. Walakin laisa ma'na hada an nusawi dinin bi dinil Islam. Tetapi tidak sama agama mereka dengan agama Islam. Faman sawa dinal yahud wan nasara bi dinil Islam fa kafir. Barang siapa yang dia menyamakan, ya, menyamakan antara agama, ya, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara dengan agama Islam, maka dia sudah terjatuh kepada al-kufur, kafir. Ya, hati-hati. Orang menyatakan apa istilahnya? Agama itu satu. Ya. Jadi tidak ada bedanya. Boleh bertoleransi dan sebagainya. boleh merayakan apa? Agama yang lain. Ya dan bila ini termasuk apa? Terjatuh kepada al-kufur. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia itu mencari ya, agama selain Islam, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, bahkan dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa hum la yuriduna an tadhkur al-ayah allati fil wala wal bara, bahkan juga mereka tidak menginginkan ya, adanya ayat-ayat yang di situ sudah disebutkan oleh Allah itu tentang al-wala wal bara, bagaimana kita berloyalitas dan juga bagaimana berlepas diri. Jadi dalam Islam itu di antara mana al-Islam, al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Mana Islam itu? Ya. Jadi kita harus menyerahkan semua bentuk ibadah kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan juga kita harus benar-benar menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala bentuk larangan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan yang terakhir, tidak bisa kita hanya menjalankan perintah, menjauhi segala bentuk larangan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, juga harus wal bara'atu minasyirki wa ahli, harus berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan dan juga orang kufar. Nah, itu al-wala wal bara', kita benci, kita mencintai itu karena Allah. Wallati anzalahu Allah fil Qur'an wala yuriduna an tadhkura al-ayat allati tatakallam 'anil yahud wan nasara. Jadi mereka itu tidak menginginkan apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Wala tajidu qauman yu'minuna. Nah. Itu dalam surat Al-Mujadalah tidak dikatakan mereka itu orang-orang yang beriman yang masih berloyalitas terhadap orang kafir. Yuaduna man hadallahu wa rasulah. Jadi tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, yang mereka itu masih yuaduna man hadallahu wa rasulah, yang masih berloyalitas terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum, apakah mereka itu ayahnya ataupun juga yang lainnya ya, anaknya atau keluarganya ya. Nah, baik. Kemudian di sini wala yuriduna an tadhkur al-ayat allati tatakallam 'an yahud wan nasara, dan tidak mau mendengar ayat-ayat tentang Yahud dan juga orang Nasara. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan mereka dan menempatkan mereka nanti ditempatkan di an-nar kalau mereka tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Wa tubayyin madahibuhum wa makhazihim wal ayat allati ta'mur bi ba'dil yahud wan nasara la yuriduna ayasma'uha. Jadi yang berkaitan dengan ayat-ayat al-yahud wan nasara ya, kisah-kisah orang Yahud an-nasara yang mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan mereka ketika di dunia ya. Tidak sedikit nih dari kisahnya, kisah-kisah tentang al-yahud wan nasara yang mana Allah Subhanahu wa taala dzamahullah telah hinakan mereka, telah mereka hancurkan. Namun mereka la yuriduna ayasma'uha, tidak mau mendengarkan ayat ini. Alisa hada min karahah ma anzalallah. Bukankah kalau orang yang tidak mendengar ayat-ayat ini seolah-olah bertentangan dengan hati nuraninya, maka ini termasuk orang-orang yang membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hada amrun syadidun jiddan. Dan ini cuma perkara yang besar. Qala Allah ta'ala dalika bi annahu taba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu tentunya dikarenakan mereka itu mengikuti hawa nafsunya, padahal itu bisa menimbulkan apa? Ma askhatallah, bisa menimbulkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kan muncul kalau mereka menyelisihinya. Wa karihu ridwanahu, dan sebaliknya mereka itu membenci yang sebetulnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu meridhoinya. Akhirnya fa ahbata amalahu, akhirnya hancur semua amalan mereka, terhapus semua amalan mereka disebabkan tadi ya, mengikuti hawa nafsu sehingga menimbulkan apa? Ittabu ma askhatallah, menimbulkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, kemurkaan Allah, sehingga diturunkan adab ya. Dan sebaliknya mereka itu membenci padahal Allah subhanahu wa ta'ala meridhai perbuatan tersebut, maka fa'ahbatu amalahu, hancurlah amalan-amalan mereka. Fal wajib 'alal muslim ayyattaqiyallah, maka wajib bagi setiap muslim, seorang muslim ini untuk bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Wala yudahin al-kafara wal yahud wan nasara, jangan sekali-kali kita bersikap lemah lembut terhadap orang kafir atau orang Yahudi atau Nasara, terutama di dalam perkara agama. Wala yudahinuhum fi dinillah azza wajalla, jadi jangan sekali-kali kita lembek di dalam permasalahan dinil Islam, ya dinillah, ya agama Allah, dinillah azza wajalla. Waddu law tudhinu fayadhinun, jadi mereka ini ya orang-orang kufar ya ingin agar kalian itu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kalau misalkan kalian itu bersikap lemah lembut, tentunya mereka juga akan bersikap lemah lembut juga. Qala ta'afa bihadzal hadits antum munhinun, apakah dengan ucapan Allah kalian itu meremehkan? Jadi kita harus menjaga keimanan kita kepada Allah, menjaga ucapan-ucapan kita ataupun perbuatan kita dari sifat-sifat ataupun sikap-sikap yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridainya. Jangan sampai ittabi'u ma askhatallah, jangan sampai mengikuti apa tadi, hawa nafsu, keinginan, perasaan, atifiyah, namun ternyata di situ bertentangan dengan Al-Quran was-sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah, perintah Allah, karena kita sudah berusaha menjaga sholat kita, berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah kita, namun ternyata dari sisi ucapan ataupun keyakinan dikarenakan ada syubhat ataupun syahwat sehingga kita lebih mengikuti hal-hal tersebut, maka memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa merugikan agama kita sendiri. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.